بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني الله إياكم، semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita baca pada bab yang ke-23 di halaman 29 dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin tentang matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuntutan dari orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bisa kita simpulkan ke semua penawaran yang diajukan musyrikin Quraisy, tidak ada satupun yang bisa menggembingkan hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tetap pada prinsip da'watul tauhid. Dan usul yang beliau suarakan, yang beliau emban, merupakan perkara yang paling agung dalam agama. Dan dikala orang-orang musyrikin berputus asa dari apa yang telah mereka lakukan, tidak bisa menggoyah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bahkan tawaran demi tawaran hingga dari perkara yang mereka menyangka tidak akan mungkin seseorang untuk menolaknya, yaitu pemberian dunia dan kekuasaan sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang bahkan ditolak mentah-mentah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hal ini semakin membawa mereka untuk semakin gencar dalam melancarkan gangguan, tidak hanya ancaman tapi gangguan, intimidasi kepada seluruhnya, terutama kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terlebih lagi dari kalangan yang dikatakan tidak memiliki kekuatan dari sisi strata sosial, penyiksaan dan pembunuhan kepada para budak yang mereka anggap sangat lemah. Kondisi yang semakin berat ini yang semakin dirasakan oleh para sahabat, dan secara fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu tentunya untuk memberikan perlindungan, dan korban mulai berjatuhan, dan memang sangat berat tentunya apa yang mereka rasakan. As-sabiqun al-awwalun, generasi yang paling berat dalam mengemban kesetiaan terhadap dakwah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan gangguan mereka yang teramat berat semakin menambah kualitas keimanan mereka. Akan tetapi ma'asyar al-ikhwah rahimanallahu iyyakum, hal ini tentunya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sosok yang sangat penyayang kepada para sahabat. Tidak yang lebih mencintai mereka melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang tentu menjadikan beliau bersedih apa yang menimpa terhadap orang-orang yang sangat dicintainya. Sehingga pada poin ke-24 atau bab ke-24 di halaman 30 yang akan kita baca adalah tentang Hijratul Habasyati Al-Ula. Pada halaman 30, perhatikan Hijratul Habasyati Al-Ula, hijrah ke negeri Al-Habasyah yang dilakukan oleh para sahabat di periode yang pertama. Karena hijrah ke negeri Habasyah dua kali. Hijrah ke negeri Habasyah dua kali. Dan ini tentunya juga bukti bagaimana mereka memiliki kesiapan dan kerelaan untuk meninggalkan sesuatu yang berat tentunya, untuk melakukan hijrah. Dan kita tahu tentunya kata-kata hijrah asal muasalnya itu bermakna al-intiqal min baladis syirik ila badalil Islam. Ini asalnya meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kafir, menuju kebelahan negeri muslim, negeri Islam. Ini asalnya. Tapi kala itu tentunya, kalau dalam bahasa kita meminjam istilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya seakan-akan tidak memiliki tanah air, tidak memiliki tempat. Dan itu yang memang diupayakan oleh mereka musyrikin Quraisy. Dan belum ada juga tentunya tempat lainnya yang dihuni oleh kaum muslimin, yang didominasi oleh kaum muslimin, yang siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belum ada. Keislaman penduduk kota Madinah bertahap yang nanti kita akan baca. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih negeri Habasyah yang notabene-nya juga negeri kafir. Tetapi dikatakan oleh para ulama bahwa negeri Habasyah adalah negeri yang paling baik kala itu dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan, Raja Najasyi adalah raja yang bijak di dalam pemerintahannya, mengayomi rakyatnya, dan rakyatnya pula mencintai rajanya. Raja Nasrani yang kelak bahkan sebagaimana yang kita ketahui pun Raja Najasyi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya kaum muslimin. Dan ketika Raja Najasyi mendengarkan bagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi setelah membaca atau mendengarkan surah yang tadi kita dengarkan dalam salat, yaitu surah Maryam, berlinang air mata. Bayangkan seorang kafir asalnya ketika mendengarkan Al-Quran tidak mampu menahan bagaimana dahsyatnya pengaruh Al-Quran. Berlinang air mata beliau, menangis beliau, dan pada akhirnya pun beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini, kalau dalam pembahasan tentang ragam hijrah, ini termasuk hijrah yang dikategorikan secara fisik. Hijrah secara apa? Fisik. Karena hijrah itu ada dua. Ada hijrah yang sifatnya fisik, dan ini ada dua bentuk hijrah secara fisik ini. Pertama, hijrah yang khusus, dan ini adalah hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekkah ke kota Madinah. Dan ini hijrah yang paling dahsyat, hijrah yang tidak diperkenankan satupun orang yang beriman asalnya tentunya, kecuali harus meninggalkan negerinya menuju negeri kaum muslimin, negeri Islam, yaitu kota Madinah. Karena itu, sehingga demikian istimewanya keutamaan hijrah yang dilakukan oleh para sahabat secara totalitas, meninggalkan negerinya, hartanya, kesemuanya, disifat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fathu Makkah. Artinya, tidak ada hijrah yang lebih istimewa yang bisa mengalahkan hijrahnya para sahabat. Maka dikatakan hijrah yang sifatnya khusus dari sifatnya yang dikategorikan sebagai hijrah fisik. Kemudian hijrah fisik berikutnya adalah hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang setelahnya dari amaliyah yang sifatnya wajib untuk meninggalkan negeri kafir menuju negeri kaum muslimin. Dan ini tentunya berlaku hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah itu tidak akan hilang, tidak akan putus perintah hijrah hingga tertutupnya pintu taubat. Artinya sampai hari kiamat, orang yang memiliki sifat yang ditentukan dalam agama bahwa orang yang seperti harus hijrah, maka wajib hijrah. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang berada di negeri kafir yang tidak aman dan tidak bisa menampakkan syiar daripada agama mereka. Mereka ditekan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan agamanya, tidak ada perlindungan, dan mereka mampu untuk berjalan meninggalkan negeri itu, mampu meninggalkan, maka hukumnya wajib, kata para ulama, tinggalkan negeri itu menuju negeri Islam. Hukumnya wajib tinggal sekali negeri kafir, sadar dia bahwa dia akan tidak akan mampu menjalankan agamanya dan dia mampu meninggalkan negaranya, tinggalkan. Itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Dan nanti Tentunya ketentuan orang yang hijrah itu subhanallah memang menakjubkan. Allah kecam dan Allah hinakan orang-orang yang mampu meninggalkan negeri kafir di saat dia tidak mampu menampilkan syiar daripada agama, kemudian dia tidak meninggalkan negeri itu. Dikatakan orang-orang yang zalim, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusih. Orang-orang yang di saat para malaikat mencabut nyawa mereka, di kondisi mereka zalim kepada diri mereka. Kenapa dikatakan zalim? Dikala mereka mampu hijrah, tapi mereka tidak hijrah. Ketika mereka mampu hijrah, tapi tidak melakukannya. Dalam keadaan dia tidak bisa menampakkan syiar ibadah agama. Karena seorang muslim itu wajib. Usul dalam kehidupan seorang muslim ada dua poin yang harus ada. Ketika ini tidak ada, tidak mewarnai kehidupan, ima dia adalah orang yang minder kepada agamanya, tunggang dalam agamanya, atau memang karena ditekan. Kewajiban ini yang pertama adalah kewajiban ini usul kita semuanya. Usul kaum muslimin yang harus diingat, yang nanti dikaji dalam tauhid. Saya rasa ini sudah berlalu dalam kajian al-usul al-thalatha dalam tauhid, bahwa seorang muslim yang pertama itu wajib menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ini poin pertama. Wajib menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Fasyhadu kepada Allah, pertontonkan, persaksikan bahwa diri kalian itu adalah seorang muslim. Nampak, oh muslim orang ini. Wajib menampakkan syiar. Itu wajib menampakkan syiar bahwa dia seorang muslim. Kenapa? Karena anugerah paling besar dari Allah adalah Islam. Dan Allah perintahkan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Allah perintahkan. Nikmat mana yang lebih besar daripada Islam? "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Kesempurnaan nikmat Allah katakan Islam. Dan ketika bentuk rasa syukur terwujudkan dengan menampakkan keislaman, maka subhanallah, pertanda besarnya jiwa. Ini poin yang pertama. Siapapun, dimanapun asalnya dan usulnya, seorang muslim wajib menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Zahira wa batina. Ini poin yang penting. Poin yang kedua, kata para ulama, usulnya seorang muslim itu harus bangga dengan agamanya. Harus bangga. Setelah dia menampakkan syiar, harus ada kebanggaan terhadap nilai-nilai agama. Ini poin yang diingatkan. Tentunya ini kita kaji dalam permasalahan tauhid. Dalam kajian akidah, kiranya sudah berulang dan berlewat di daurah al-usul al-thalathah, bagaimana penjabaran para ulama tentang anak ini. Maka ketika ini tidak mampu karena tekanan dan kita mampu hijrah, maka wajib untuk apa? Hijrah ke negeri Islam. Kalau tidak, Allah katakan zalimi, orang-orang yang zalim kepada dirinya. Dan akan ditanyakan kepada mereka, qalu fima kuntum, kenapa kalian tidak melakukan, tidak memenuhi perintah Allah untuk hijrah? Mereka berargumen, qalu kunna mustad'afina fil ard. Alasan bohong. Kami orang lemah, tidak mampu, katanya. Maka orang yang seperti ini Allah ancam apa? Fama'wahum jahannam wasa'at masira. Bayangkan seorang muslim Allah ancam dengan apa? orang muslim yang tidak mau berhijrah dari negeri kafir itu bersiap walaupun dia muslim. Hukuman dari Allah adalah fama'wahum jahannam, tempat mereka kelak jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Nabi berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di punggung negara-negara kafir dalam keadaan dia mampu meninggalkan negerinya. Hijrah itu bukan dikaji dalam permasalahan fiqhiyah. Hijrah itu dikaji dalam permasalahan apa? Tauhid. Dalam permasalahan tauhid, karena itu pondasi dari agama kita. Pondasi daripada agama kita. Teramat banyak tentunya hadis yang mengingatkan bagaimana peringatan Nabi terhadap orang-orang yang berposisi di negeri kafir. Baik, golongan yang kedua yang tidak mendapatkan, yang tidak wajib untuk hijrah adalah pada ayat yang berikutnya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ini golongan yang mendapatkan izin dari Allah untuk tetap di negerinya, yaitu orang yang benar-benar lemah, tidak mampu berhijrah dari kalangan lelaki, para wanita atau anak-anak. La yastati'una hilah, mereka tidak punya cara. Benar-benar mereka ingin tapi tidak mampu. Tidak punya cara. Wa la yahtaduna sabila. Dan tidak mendapatkan kemudahan untuk bisa menempuh perjalanan hijrah. Ini mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mendapatkan udzur ini juga ada ketentuannya dalam agama. Dia tetap menjalankan agamanya, menjauh dari orang-orang musyrikin, menjauh dari orang-orang kafir, menjauh daripada berkomunitas daripada mereka. Dia hanya melangkah keluar pada poin-poin yang memang dia butuhkan. Ada ketentuannya ketika memang tinggal di negeri kafir. Maka kadang-kadang kita menyedihkan. Sekarang Semarang atas nama wisata halal. Atas nama apa? Wisata halal. Wisata halal ke mana? Real Madrid. Wisata halal ke Hong Kong umpamanya, dari travel-travel umpamanya. Kita heran. Ini pernah belajar akidah atau belum? Coba kembali lagi kita buka kupas lagi kitab-kitab tauhid dari para ulama pendahulu kita. Apa sih syaratnya orang yang pergi ke negeri kafir? Apa ketentuannya? Apa syaratnya? Ada syarat-syaratnya. Coba kita buka kembali poin-poinnya. Oh, ini. Tingkatan daruratnya ini. Selesai, buang secepatnya. Bukan malah pindah paspor. Bukan malah pindah apa? Pindah paspor. Bagaimana tanggung jawab dia di hadapan Allah? Ketentuannya ada. Baik. Yang ketiga, yang hukumnya sunnah, yaitu sangat dianjurkan untuk hijrah tapi tidak wajib, adalah orang yang tetap mampu menampakkan syiar agama dan tetap menegakkan nilai-nilai kemaslahatan dan terjaga dan terjamin keamanannya dan bisa menampakkan syiar daripada agama. Ini boleh tinggal, tapi tetap yang paling utama ditinggalkan negeri itu. Ini asalnya. Hijrah itu bukan perkara sepele. Bukan bagian daripada, kalau kita katakan, bukan dikaji dalam masalah fiqh, tapi dalam masalah akidah. Karena pahalanya sangat berat. dan sangat besar tentunya. Keutamaannya sangat besar. Ini secara ringkasnya. Karena hijrah itu subhanallah, kesiapan mental yang demikian hebat. Dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan keluarganya. Baik, perhatikan di sini bab yang ke-24 Hijratul Habasyati al-Ula. Poin yang pertama, lamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il 'adhabi amarahum bil hijrati ila al-Habasyati. Lamma tatkala ra'a, melihat siapa an-nabiy, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilihat? Ma yalhaqu, apa yang menimpa? Apa-apa yang menimpa bi ashabihi, atas para sahabat-sahabatnya, minal adha, dari gangguan, wa anwa'il azab, dan beragam siksaan-siksaan, amarahum, maka Nabi memerintahkan kepada mereka bil hijrati, untuk berhijrah ilal habasyati, ke negeri Habasyah. Dan dari sini nanti ya ikhwah, para ulama juga mengingatkan bahwa keadaan negeri musyrik itu beragam. Ada yang kejam penguasanya kepada rakyatnya, ada yang memiliki atau yang berperilaku baik kepada rakyatnya, memberikan keamanan, jaminan sosial sebagai raja An-Najasyi. Sehingga Nabi memilih mana? Negeri Habasyah. Dan tentunya kala itu belum ada negeri Islam. Belum ada. Kaum muslimin belum memiliki tanah air, katakan demikian. Sehingga di dalam seperti itu memilih tempat yang paling aman. Dan itu mengisyaratkan bahwa bagaimana menjaga agama itu menjadi sesuatu yang paling-paling utama. Perkara yang paling primer yang harus kita perhatikan, bagaimana terjaga dan selamatnya agama dalam kehidupan kita. Ini perkara yang paling primer. Al-Thani, yang kedua, fahajara, tadi kelewat ya. Hijrah tadi ada dua, yang pertama fisik ya. Fisik ada beberapa bagian. Yang kedua, saya kembali kepada yang tadi mukaddimah. Hijrah yang sifatnya maknawi, secara makna. Yaitu hijrahnya seseorang dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Kondisi keagamaannya. Jadi ketika seorang meninggalkan apa yang Allah larang menuju kebaikan, itu dikatakan hijrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang pelaku hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini hijrah secara apa? Ma'nawi. Dan seorang muslim tentunya memiliki kewajiban bahwa untuk menjaga nilai-nilai agama, dia harus memilih semua keadaan yang akan menjadikan terjaganya agama. Memilih waktu, memilih teman, memilih tempat, memilih segala-galanya. Kenapa? Untuk terjaganya agama. Untuk terjaganya agama. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa hajara 'ashratun min ashabihi wa khamsu niswatin minhum 'Utsman ibn 'Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa hajara, maka hijrahlah 'ashratun, 10 min ashabihi, dari kalangan para sahabatnya. Wa khamsu niswatin, dan 5 wanita. Minhum di antara mereka ada Utsman ibn Affan. Ada Utsman ibn Affan bersama istrinya. Bersama siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman dengan istrinya. Yang kelak nanti Utsman ini menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikahi berapa? 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dhun-nurain. Dhun-nurain. Siapa dua cahaya ini, siapa maksudnya? Yang pertama? Yang pertama siapa? Ruqayyah. Yang kedua? Yang kedua siapa? Hah? Ummu Kulthum. Nah. Ini dua istri setelah wafatnya Ruqayyah, maka kembali menikahi siapa? Siapa? Ummu Kulthum radallahu taala anha wa anas sahabati ajma'in. Dan berat memang, subhanallah. Putri-putri Nabi ini sebagaimana yang kita ingatkan, kesemuanya merupakan putri atau anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi hanya memiliki keturunan dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Sosok profil yang insyaallah akan kita kupas pada acara atau kajian hari Sabtu insyaallah pagi hari jam 10 insyaallah kita akan mengupas dan tentunya mempelajari dan mengambil hikmah dan pelajaran tentunya dari perjalanan kehidupan Ummul Mukminin. Satu persatu insyaallah dari istri Nabi kita akan pelajari dan kita awali insyaallah nanti dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Berapa istri Nabi? Berapa? 11. Nah. Yang satu persatu insyaallah kita akan, dan yang paling wajib kita pelajari keluarga Nabi. Kalau cinta Nabi di antara hubbu ahlil bait, mengetahui mereka. Tidak ada biografi yang lebih indah yang wajib antum baca melalui biografi salafus salih dari kalangan para hamba Allah yang telah Allah jamin kepada mereka syurga. Apalagi ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin. Baik. Ruqayyah merupakan istri Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Uthman juga mendapatkan gangguan fisik. Uthman ibn Affan kala itu juga mendapatkan intimidasi dan gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Berikutnya al-thalith, yang ketiga, wa qad raja'u ba'da thalathati ashhur bisababi alamil ghurbati wa qillati adadihim. Wa qad raja'u, dan mereka akhirnya pulang, ba'da thalathati ashhurin, setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Kenapa? Bisababi alamil ghurbati. Disebabkan karena rasa beratnya keterasingan. Berat. Tinggal di negeri asing. Yang tentunya subhanallah, di saat awal-awal yang demikian, subhanallah, kalau dalam bahasa kita menentukan arah perjuangan. Tapi memang sudah Allah pilih mereka orang-orang yang berjiwa besar sehingga arah perjuangan dakwah mereka itu menjadi sesuatu yang subhanallah suri tauladan dan ukuran bagi umat yang setelahnya. Baik. Wa qillati adadihim. Mereka pulang juga disebabkan jumlah mereka yang sangat minim. Jumlah yang sangat minim. 15 orang berada di negeri kafir, tentunya memang juga sangat berat. kana dhalika fi as-sanatil khamisati minal hijrah wa hiya awwal hijratin fil Islam. Ini terjadi pada tahun kelima sebelum hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Sebelum hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Wa hiya awwalu hijratin fil Islam, dan ini merupakan hijrahnya kaum muslimin yang pertama. Dan hijrah yang pertama ini mendapatkan sanjungan dan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk hijrah ini seakan-akan mengalami masa yang terputus dari zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam sampai Utsman bin Affan. Sebenarnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana yang kalau dari kalangan para anbiya yang hijrah terakhir kali itu siapa? Nabi Lut meninggalkan negeri yang sebagaimana kita sering dengarkan kisahnya, dan gangguan yang demikian dahsyatnya dari kaum sampai pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hijrahnya para sahabat. Baik. Ini kejadian hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama dan perjuangan yang sangat berat tentunya. Berjalan dari kota Mekah sampai dikisahkan di sini tentu tidak ada, karena ini memang ringkasnya ringkasan atau ringkasan daripada ringkasan. Jadi tidak dikisahkan bagaimana keadaan atau perjalanan hijrahnya. Nanti kalau di dalam kitab yang lainnya yang lebih terperinci dikisahkan bagaimana sabarnya Utsman bin Affan berjalan kaki menuntun keledainya yang menaikkan Ruqayyah di atasnya, dibawa, dipegang. Bayangkan berjalan dari mana? Mekah sampai mana? Ethiopia. Bukan yang ringan. Sangat berat tentunya. Tapi kesetiaan mereka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukannya. Baik, ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Dan insyaallah di hari Ahad kita akan kupas kisah perjalanan Khadijah radhiyallahu taala anha di kajian pekanan insyaallah taala, yang semoga Allah subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semangat untuk senantiasa berkudwah tentunya dengan apa yang kita mampu terhadap generasi-generasi yang pasti kebaikan mereka. Ini yang bisa kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.